Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita telah memasuki pada pembahasan tentang puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan untuk dilaksanakan. 6. Terakhir kita menyebutkan tentang puasa pada yaumusyak, puasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 setelah pada tanggal 29-nya hilal Sya'ban tidak terlihat. 6. Maka esok harinya disebut dengan yaumusyak. 6. Esok harinya disebut dengan yaumusyak. Penamaan dari yaumusyak ini, barakallahu fikum, penamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, man shoma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. 6. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, 6. Maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena syariat. Kenapa dikatakan dia bermaksiat dengan dia melakukan puasa pada hari tersebut? Jawabannya adalah karena syariat telah menentukan bahwa siam Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka wajib untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Wajib menggenapkan hari Sya'ban menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, 6. Esok harinya adalah tanggal 30 Sya'ban, yang mana itulah yang disebut dengan yaumusyak, yang dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa pada hari tersebut. 6. Tidak ada alasan dengan dia melakukan puasa pada hari tersebut dalam rangka untuk ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian. Jangan-jangan besok ini sudah masuk bulan Ramadan, jangan-jangan dan jangan-jangan, terus demikian pakai perasaan. Barakallahu fikum. Agama ini bukan dengan ra'i, dengan perasaan, akan tetapi dengan Alkitab dan Sunnah. 6. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'lahu." 6. Di antara syariat, 6, di dalam berwudu adalah mengusap di atas sepatu. Yang diusap adalah bagian atasnya. 6. Bukan bagian bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalau seandainya agama itu dengan akal dan perasaan, maka niscaya bagian bawah itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya." 6. Tapi syariat menetapkan bahwa yang diusap itu adalah bagian atasnya, dan kita wajib untuk mengikutinya. Begitu pula dalam hal ini, dalam penentuan awal Ramadan, tidak boleh dengan perasaan dan tidak boleh, barakallahu fikum, dengan alasan kehati-hatian. 6. Sesuatu yang meragukan tidak akan bisa menghilangkan sebuah keyakinan. 6. Sesuatu yang meragukan tidak boleh, tidak bisa mengganti sebuah keyakinan. Maksudnya adalah sekarang ini kita sudah, sekarang kita yakin berada di bulan Sya'ban. Kita yakin berada di bulan Sya'ban. Posisi di dalam bulan Sya'ban, barakallahu fikum, tidak akan bisa tergantikan kecuali kalau seandainya kita sudah yakin masuk pada bulan Ramadan. Kalau hanya sebatas keragu-raguan, kehati-hatian, maka yang demikian itu tidak bisa dan tidak diterima. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu na'am kembali kepada hukum awalnya. Kembali kepada hukum awalnya. Itu Pak tolak ukurnya. Hukum awal tersebut tidak akan berubah. Keadaan awal tersebut tidak akan berubah kecuali kalau seandainya ada keadaan yang baru yang datang dan disertai dengan keyakinan yang menghilangkan keadaan yang pertama tersebut. Begitu pula di dalam bulan Ramadan, antara bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, barakallahu fikum. Naam, tidak bisa dikatakan bahwa seseorang bulan Sya'ban telah berakhir kecuali dengan keyakinan bahwa bulan Ramadan itu telah masuk. Nah, al-aslu baqa'u Sya'ban. Hukum asalnya adalah Sya'ban masih berlaku. Nah, kecuali kalau seandainya seseorang itu sudah yakin bahwa Ramadan sudah masuk. Bagaimana keyakinannya? Nah, yang pertama adalah dengan ru'yah. Itsbat ru'yah. Nah, dengan terlihatnya hilal pada tanggal 29-nya menjelang matahari terbit terbenam. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, dengan menyempurnakan atau menggenapkan hari Sya'ban menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Yang kelima, di antara puasa yang dilarang di dalam syariat bahkan diharamkan, yuhramu shaumu yaumain yaumai al-idain. Diharamkan untuk berpuasa pada dua hari raya. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban. Naam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wali hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadith Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau bersabda, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yauma fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'khuluna fihi min nasakikum aw min nusukikum. Berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab, bahwasanya beliau mengatakan, Umar bin Al-Khattab mengatakan, dua hari ini adalah dua hari yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada harinya, padanya, pada dua hari tersebut. Yang pertama adalah hari berbukanya kalian. Naam, setelah kalian berpuasa. Setelah kalian berpuasa selama bulan Ramadan. Dan berikutnya adalah hari yang dimana kalian menyantap atau memakan daging kurban kalian. Naam. Wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Naam. Ini terdapat dalil bahwa naam termasuk anjuran dan diperbolehkan dan bahkan disunahkan bagi seseorang untuk makan dari hewan kurbannya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa seseorang itu tidak boleh makan dari hewan kurbannya atau dari hewan yang dia akikahkan untuk anaknya. Barakallahu fikum. Ini adalah barakallahu fikum perkataan-perkataan dari orang-orang yang menggunakan perasaan di dalam beragama. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Bahkan dianjurkan, disyariatkan. Nah, pada hari itu kita dianjurkan untuk makan dari daging hewan kurban yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu dan juga hari raya Idul Fitri, barakallahu fikum, kaum muslimin dilarang dan diharamkan Sehingga kalau seandainya dia berpuasa pada hari tersebut, maka dia berdosa. Karena Nabi SAW melarang. Nah, melarang. Wal hikmah fi dzalik. Apa hikmahnya? Hikmah dilarangnya kita berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Kurban. 6. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, amma yaumul fitri faliannahu yaumul fitri min Ramadan. Wa la yatamayyazu tahdidu Ramadan illa bi fitri yaumil Id. Hikmah dari itu semua adalah, adapun hari raya Idul Fitri, kenapa kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut? Karena hari tersebut adalah hari untuk kita berbuka setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga tidak bisa dibedakan antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal kecuali dengan kita berbuka pada hari tersebut. Nah, tidak bisa dipisahkan kecuali dengan kita berbuka pada hari tersebut, hari Idul Fitri. Wa ammal adha falianahu yawman nahr. Adapun hari Idul Adha merupakan hari bagi kita untuk melakukan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Walau shaman nasu fihi la'adalu fihi amma yuhibbuhu Allah. Kalau seandainya kaum muslimin berpuasa pada hari Idul Adha tersebut, maka niscaya dia berpaling dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berpaling dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dia berpaling dari sesuatu. Kalau seandainya dia berpuasa pada Idul Adha tersebut, dia berpaling dari sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dari perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Hajj, wa fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha, makan darinya. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan dari hewan kurban yang kita sembelih. Nah, mereka yang mengatakan bahwa kita tidak boleh makan dari hewan kurban yang kita kurbankan, barakallahu fikum, la dalila alaihim. Tidak ada dalil. Bahkan ad-dalil menyelisihi apa yang mereka katakan. Fakulu minha, makan darinya, wa at'imul ba'isal fakir, dan berikan sebagian darinya kepada orang fakir. Wa kaifa ya'kulu minha man kana shaiman. Kalau seandainya dia berpuasa, bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginya, barakallahu fikum, nam untuk makan dari hewan kurban tersebut. Sehingga oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya, nam, bahwasanya puasa pada dua hari tersebut diharamkan. Para ulama sepakat puasa pada hari tersebut, hari Idul Fitri dan Idul Adha, mereka sepakat puasa pada hari tersebut diharamkan. Sehingga bagi barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa dalam hal ini. Berikutnya adalah yang keenam, wa yukrahu shaumu ayyamit tasyrik. Wahiyya thalathatu ayyamin ba'da yaumin nahr. Dan dimakruhkan untuk berpuasa pada ayyamut tasyrik. Bahkan diharamkan untuk berpuasa pada hari ayyamut tasyrik. Wahiyya thalathatu ayyamin ba'da yaumin nahr. 3 hari setelah hari Idul Kurban. Tanggal 6, 11, 12, 13. Al-Hadi Asyar Wathani Asyar Wathalitha Asyar dari bulan Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itulah yang disebut dengan Yawmut Tashrik, Ayyamut Tashrik. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ayyamut Tashrik, Ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tersebut adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari yang diperuntukkan untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi, yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah dan yaumun Nahar idul kurban dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita kaum muslimin, umat Islam, dan merupakan hari bagi kita untuk makan dan minum. Bagi kita untuk makan dan minum. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Jadi di sini di dalam hadis ini disebutkan alasannya, sebab atau hikmah kenapa dilarang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menjadikan hari tersebut sebagai Id bagi umat Islam barakallahu fikum, dan dijadikan sebagai hari untuk makan dan minum. Dijadikan sebagai hari untuk makan dan minum. Yang namanya Id, yang namanya Id, kita dilarang untuk berpuasa padanya. Bahkan hari Jumat, hari Jumat secara khusus kita dilarang kalau seandainya kita berpuasa pada mengkhususkan hanya hari Jumat saja. Kecuali kalau seandainya kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Warukhisa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin idza lam yajida thamanal hadi. Li hadithi Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhis fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajid al hadiya. Dan di 6 dirukhsahkan, diringankan, maksudnya diperbolehkan untuk berpuasa pada hari tasyrik tersebut terhadap haji tamattu' dan al-qarin. Haji tamattu' dan haji al-qarin. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki harta untuk melakukan sesembelihan. Nah, kalau dia barakallahu fikum tidak memiliki harta untuk melakukan sesembelihan, tidak bisa untuk membayar dam. Tidak bisa untuk membayar dam barakallahu fikum dengan melakukan sesembelihan. Hal ini disebutkan di dalam Kitabul Hajj. Maka seandainya dia tidak memiliki harta untuk melakukan sembelihan atau tidak menemukan hewan untuk disembelih barakallahu, maka syariatkan dan haruskan berpuasa. Nah, siyamu thalath ayyam wa sab'ati. Nah, dia berpuasa 3 hari di masa-masa haji dan pulang. Nah, setelah kembali dari haji dia berpuasa 7 hari. Nah, jadi genap menjadi 10 hari. Barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yurakhis fi ayami tasrib an yasumna illa liman lam yajidil hadi an yusamna. Naam, an yusamna. Tidak diperbolehkan pada hari tasyrik untuk berpuasa padanya kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak memiliki harta untuk melakukan sesembelihan bagi haji mutamatti' dan qarin. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Naam, sampai di sini kita menyelesaikan pembahasan tentang as-siyam. Berikutnya, bab berikutnya masih ada kaitan dengan as-siyam, akan tetapi pembahasannya agak berbeda, yaitu tentang al-i'tikaf. Bab al-babul khamis fil i'tikaf. Tentang i'tikaf. Tentang i'tikaf. Wa fihi masail. Dan pada pembahasan i'tikaf ini ada beberapa pembahasan. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula. Yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuhu. Definisi dari i'tikaf dan hukumnya. Apa hukum dari i'tikaf tersebut? Apakah wajib atau tidak? Atau sunnah, mustahab? Yang pertama definisinya, al-i'tikaf fil lughah luzumus syai' wa habsun nafsi 'alaihi. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah barakallahu fikum, tetap dalam satu keadaan, tetap dalam melakukan satu hal, barakallahu fikum, menahan diri atau tertahan dalam satu keadaan. Wa fi syar'i, di dalam syariat, maksud dari i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Seorang muslim yang mumayyiz, yang sudah masuk pada usia tamyiz, seorang muslim mumayyiz yang mana dia menahan diri di dalam masjid dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jal dengan melakukan barakallahu fikum zikir, qiraatul Quran, salat, mudzakarah dan yang lainnya. Yang jelas dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Naam. Hukmuhu, lalu apa hukum dari i'tikaf tersebut? Wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala liqaulihi azza wa jal an tahhira baitiya litta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Merupakan sunnah, bukan wajib, tapi sunnah, disyariatkan dan amalan sunnah, dan merupakan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. I'tikaf merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Hal ini berdasarkan firman Allah azza wa jal dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail ketika mereka sudah merampungkan pembangunan Ka'bah, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, agar mereka berdua mensucikan rumah Allah, rumahku, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagi hamba-hambanya yang tawaf dan i'tikaf dan ruku' dan sujud. Naam, barakallahu fikum. Wa hadhil ayat dalilun ala masyru'iyatihi. Ayat ini menunjukkan sebagai dalil tentang disyariatkannya i'tikaf. Hatta fil umamis sabiqah, bahkan pada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Naam. Buktinya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Baitullah. Untuk siapa? Untuk diantaranya adalah orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku' dan sujud di dalam masjid tersebut. Nah, menunjukkan bahwa syariat i'tikaf ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi pada umat-umat sebelumnya. Nah, sehingga oleh karena itu i'tikaf merupakan sesuatu yang disyariatkan dan diakui oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala wa antum wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di dalam masjid-masjid. Naam, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Qiyamu Ramadan, wal i'tikafu sunnatun fi Ramadan wa ghairihi min ayyamis sana. I'tikaf merupakan sunnah pada bulan Ramadan dan selainnya. Jadi i'tikaf itu tidak hanya disyariatkan pada bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Nah, dari hari-hari yang ada dalam setahun. Nah, maksudnya bebas di hari-hari mana saja. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Al asl, hukum asalnya dibangun dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Ma'a tawarudil ahadith as-sahihah fi i'tikafihi sallallahu alaihi wasallam wa tawaturul athar wa tawaturil athar anis salaf bidzalika. Bersamaan dengan itu banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat-riwayat secara mutawatir dari generasi salaf, dari sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam setelah mereka, diriwayatkan dari mereka tentang mereka melakukan i'tikaf. Barakallahu fikum. Tentang mereka melakukan i'tikaf. Nah, sehingga tentang disyariatkannya i'tikaf merupakan sesuatu yang jelas, la ghubara alaihi, tidak ada sedikit pun kabut atau debu yang meragukan. Nah, barakallahu fikum, sesuatu yang jelas disyariatkannya i'tikaf tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam beberapa pembahasan tentang i'tikaf yang insyaallah akan kita sebutkan sebagian darinya. 6. Wa Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam hadis ini di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa jama'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihi. Kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf. Wa annahu sunnatun. La yajibu 'ala al-mar'i illa an yujibuhu 'ala nafsihi ka an yunzirahu. Naam. Jadi kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf dan bahwasanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kecuali kalau seandainya dia mewajibkan atas dirinya seperti dia bernazar untuk beriktikaf. Nah, hukum asal dari i'tikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bisa berubah menjadi wajib kalau seandainya dia mewajibkan atas dirinya seperti kalau seandainya dia bernazar untuk beriktikaf. Nah, saya bernazar i'tikaf. Pada hari sekian tanggal sekian di masjid. Di masjid fulan. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia sudah bernazar dalam hal ini, maka wajib untuknya menunaikan nazar tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan barakallahu fikum, dikatakan oleh Imam Ibnu al-Munzir di dalam al-Ijma', wa ajma'u 'ala anna al-i'tikaf la yajibu 'ala an-nasi fardan illa an yujibahu al-mar'u 'ala nafsihi fayajibu 'alaihi. Para ulama sepakat tentang tidak diwajibkannya i'tikaf kecuali kalau seandainya dia mewajibkan, seseorang mewajibkan atas dirinya sehingga hukumnya menjadi wajib. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, wal i'tikaf laisa biwajibin ijma'an. I'tikaf itu tidak wajib. Ini merupakan kesepakatan. Illa 'ala man nadzarahu, kecuali bagi orang yang bernazar untuk beri'tikaf. 6. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepadanya. Maksudnya wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. yang mana nazar, jenis nazar yang dia lakukan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Dan kalau seandainya dia bernazar yang mana jenis nazar yang dia lakukan mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, misalnya dia bernazar, kalau seandainya dia barakallahu fikum diterima kerja di tempat maksiat misalnya, maka dia bernazar untuk melakukan puasa atau menyembelih kambing satu ekor, maka tidak boleh baginya untuk menunaikan nazar tersebut, karena tujuan dia di dalam nazar tersebut adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau jenis amalan nazarnya adalah nazar amalan maksiat. Dia bernazar untuk melakukan barakallahu fikum, bernazar untuk berzikir secara jahriyah setiap ba'da salawat. Kalau seandainya dia mendapatkan rizki berupa anak selama 5 hari berturut-turut, 5 waktu barakallahu fikum, maka yang seperti ini juga tidak dibenarkan, karena amalan nazar yang dia niatkan merupakan sesuatu yang mungkar dan termasuk diantara bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dia tidak boleh untuk menyempurnakan nazarnya dan bahkan haram, karena Allah, Nabi mengatakan fala ya'sihi, jangan sekali-kali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid tentang pada bab nazar, nazara rajulan an yanhara ibilan bibuanata, bahwasanya ada seseorang nazara rajulun an yanhara ibilan bibuanata, seseorang bernazar untuk melakukan sesembelihan, menyembelih seekor unta di daerah atau tempat yang disebut dengan buana. Nah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah bagaimana kelangsungan dari nazar yang sudah terlanjur dia nazarkan? Maka Nabi bertanya sebelum dia melakukan nazar tersebut. Naam, alfihi idun min a'yadil jahiliyah. Apakah padanya, pada tempat tersebut, di tempat tersebut dilakukan acara id secara rutin dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Tidak. Tempat tersebut tidak pernah dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai hari mereka melakukan ritual-ritual tertentu secara rutin, baik bulanan, tahunan, atau mingguan. 6. Apakah yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah barakallahu fikum di situ ada wathanun min authanil jahiliyati yu'bad, apakah di situ ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi? Kemudian dia menjawab tidak. 6. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadhrik fa innahu, maka kalau begitu kamu sempurnakan nazar kalian. 6. Sempurnakan nazar kali, maka bagi wajib bagimu untuk menyempurnakan nazar kamu, karena tidak ada nazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam. 6. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifu laylatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bernazar pada masa jahiliyah untuk i'tikaf 1 malam di masjidil haram. Di masjidil haram. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, aufi nadrak Fa'takif lailatan. Kalau begitu, sempurnakan nazarmu dan i'tikaflah satu malam di Masjidil Haram. 6. Nazar yang dia niatkan pada masa jahiliyah, yang belum terlaksana sampai dia masuk Islam, barakallahu fikum, dan dia bertanya kepada Nabi, apa hukumnya? Nah, bagaimana nazar yang dahulu pernah saya niatkan pada masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam? Nah, Nabi mengatakan, aufi nazrok, sempurnakan nazarmu dan i'tikaflah satu malam, barakallahu fikum. Ini tentang nazar, tentang nazar. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah, jangan dikira mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Rabb mereka sama sekali, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengerti tentang ibadah haji, bahkan mereka mengerti tentang i'tikaf di Masjidil Haram, paham tentang i'tikaf, barakallahu fikum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luzumul ibadah fil masjid untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza rakibu fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun idahum yusyrikun. Kalau seandainya mereka melakukan perjalanan di lautan diterjang oleh ombak badai, mereka akan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ikhlas memohon kepada Allah. Naam, barakallahu fikum. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka melakukan kesyirikan. Naam, mereka melakukan kesyirikan. Lalu kenapa kalau seandainya Allah, lalu bagaimana sampai Nabi Muhammad memusuhi mereka dan memerangi mereka sampai terjadi perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya? Nam, dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu, setiap orang yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Nabi sebagai Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, tidak terjamin bahwasanya dia selamat dari kesyirikan. Tidak terjamin. Barakallahu fikum. Kesyirikan merajalela dan bisa jadi mereka terjatuh di dalam kesyirikan, dan wajib bagi kita untuk memperingatkan mereka. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.